Bini abang lagi ngambek, pulang ke rumah orang tuanya. Kesian bener abang sendirian, saya mau jadi gantinya. Hah? Bu beneran neng? Aduh, loncat hatiku. Nah ini neng duit saya buat beli yang saya kirim. Abang tunggu aja di rumah, ntar juga saya anterin. Neng saya ngirim atuk lagi minyak kelapa buat gorengnya. Tak kirim belanja kok ame saya. Emangnya abang gak ada bini? Bini abang lagi ngambek, pulang ke rumah orang tuanya. Kesian bener abang sendirian, saya mau jadi gantinya. Ntar ini abang marah gak? Ah, itu sih urusan belakang. Sering-sering ya saya ngirim.